الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dan pembahasan kita masih dalam bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Barang siapa yang menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai rob di samping Allah. Kemudian di bawah bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengutip perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang berbunyi, ajibtu liqaumin arafu al-isnada wasihatahu wa yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallah ta'ala yaqul falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Atadri mal fitnah al-fitnatu asyirku la'allahu idha radda ba'wa qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaidi fayahlik. Sungguh aku heran kepada suatu kaum yang sebenarnya mereka telah mengetahui sanad dan kesohihannya, artinya mengetahui hadis yang sohih, namun mereka lebih cenderung memilih pendapat Sufyan. Sementara Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah-Nya, perintah Rasul, akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah adalah kesyirikan. Boleh jadi apabila seseorang menolak sebagian perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan ada dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan sehingga dengan itu ia akan binasa. Sebagian dari pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala ini sudah diuraikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan rahimahullahu taala, tinggal yang bagian terakhir yaitu qauluhu la'allahu idza radda ba'dha qawlihi. Boleh jadi apabila seseorang menolak sebagian ucapan Nabi, ai qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam, yani ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaid fa yahlik, akan ada dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan sehingga dengan itu ia binasa. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, nabbaha rahimahullah anna radda qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam sababun li zaidil qalbi. Pada kalimat ini Imam Ahmad rahimahullahu taala mengingatkan bahwa menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan sebab terjadinya penyimpangan dalam hati. Wadhalika huwal halak fid dunya wal akhirah. Dan itulah sejatinya yang disebut dengan kebinasaan, kehancuran di dunia dan akhirat. Karena tidak ada lagi yang lebih berbahaya menimpa seseorang selain dari penyimpangan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa penyimpangan itu aqwamul musibah, musibah yang paling besar. Kalau musibah berupa gempa, longsor, tsunami atau semisalnya, itu tidak seberapa, dalam waktu yang singkat akan pulih kembali semua yang rusak. Tapi kalau musibah itu bentuknya penyimpangan, maka kerusakan itu terjadi tidak hanya di dunia tetapi juga sampai di akhirat. Jadi lebih berbahaya musibah yang diakibatkan oleh penyimpangan dibandingkan dengan musibah yang diakibatkan oleh hal-hal lainnya. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan adanya penyimpangan dalam hati seseorang adalah ketika dia menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tidak semua ditolak, bila ada satu atau bahkan setengah dari ucapan Rasul ditolak, itu sudah bisa menyebabkan terjadinya apa? Penyimpangan. Kalau sudah terjadi penyimpangan, maka kerusakannya di dunia dan akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallah la yahdil qaumal fasiqin. Ketika mereka menyimpang, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati mereka menyimpang. Wallah la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang fasik. Penyimpangan hati itu penyimpangan segala-galanya. Karena hati itu ibarat raja. Makanya Nabi mengatakan kalau hati baik, baik semuanya. Tapi kalau hati rusak, rusak semuanya. Lah ini penyimpangan terjadi dalam hati, coba. Maka tidak ada lagi yang tersisa. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi ma'na qaulillahi ta'ala falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi. Fa idza kana al mukhalifu li amrihi qad khudhira min al kufri wasyirki aw min al adzabil alim dalla ala annahu qad yakunu mufliyan ila al kufri wal adzabil alim. Jika orang yang melakukan penyelisihan terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan dari bakal terjadinya kekufuran dan kesyirikan atau dari azab yang pedih, maka itu menunjukkan bahwa penyelisihan terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa menjerumuskan kepada kekufuran dan azab yang pedih. Wa ma'lumun anna ifdha'ahu ila al-'adzabil alim huwa mujarradu fi'lil ma'siyah. Wa ifdha'uhu ila al-kufri innama huwa lima yaqtarinu bihi min al-istikhfafi fi haqqil amri kama fa'ala iblis la'anahullahu ta'ala. Maklum, kata Syekhul Islam, terjerumusnya seseorang ke dalam azab yang pedih itu mujarradu fi'lil ma'siyah, hanya karena disebabkan oleh melakukan kemaksiatan. Ada satu saja kemaksiatan yang dilakukan, itu sudah bisa menyerumuskan seseorang kepada azab yang pedih. Apalagi kalau kemaksiatannya itu berupa penolakan terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun terjerumusnya seseorang ke dalam kekufuran itu karena selain menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga yaqtarinu bihi minal istighfaf, disertai oleh sikap meremehkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dilakukan oleh iblis la'natullah alaih. Jadi, simpulannya di sini ada dua. Pertama, menolak atau menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk kemaksiatan. Dan akibatnya bisa menjerumuskan kepada adab yang pedih. Kalau kemudian disertai dengan sikap meremehkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain menyelisihi, meremehkan lagi, maka ini akan menjerumuskan ke dalam kekafiran. Ya. Tidak hanya sebatas maksiat lagi, tapi sudah sampai pada batasan apa? Kekufuran. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh iblis la'natullah alaih. Waqala Abu Ja'far bin Jarir rahimahullahu ta'ala an yadhhab. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Qala yutba'u ala qalbihi fala yu'man an yadhhara al-kufra bi lisanihi fatudrabu unuquhu. Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala mengatakan, diriwayatkan dari Dhahhab, ketika menafsirkan firman Allah falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi, di mana mereka akan ditimpa fitnah. Qala, kata Ad-Dhahhak, yutba'u ala qalbihi, hatinya akan ditutup sehingga lisannya akan selalu mengucapkan kata-kata kufur. Fatudrabu unuquhu, dengan itu dia layak dipenggal lehernya. Ancaman keras, khusus bagi siapa saja yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Abu Ja'far bin Jarir, Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullahu ta'ala kembali mengatakan, udkhilat an li'anna ma'nal kalam falyahdharil ladina yaludhuna an amrihi wa yudabbaruna anhu mu'ridin. Dimasukkan huruf an, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, ada huruf an di situ, karena makna dari kalimat ini adalah falyahdharil ladina yaludhuna an amrihi, hendaknya takut orang-orang yang menutupi dirinya dari perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan membelakanginya. Mu'ridin, sembari berpaling. Qala qawluhu aw yusibahum adzabun alim. Adapun makna dari kalimat aw yusibahum adzabun alim, hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi, mereka akan ditimpa fitnah atau akan ditimpa azab yang pedih. Makna kalimat ini, fi ajilid dunia, sewaktu di dunia, disegerakan azab tersebut. Azabun minallah muwajjaun, azab dari Allah yang menyakitkan. Ala khilafihim amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan selalu terbayang bahwa kata-kata azabun alim itu hanya akan terjadi nanti di akhirat. Bisa jadi itu disegerakan sewaktu di dunia. Nah, bisa jadi ajilun, bisa ajilun, cepat atau lambat. Cepatnya ya terjadi sewaktu di dunia, lambatnya nanti di akhirat. Maka jangan coba-coba melakukan penyelisihan terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apalagi kalau kita sudah tahu hadisnya, kita sudah tahu dalilnya, kita sudah tahu hukumnya, tapi kemudian kita menyelisihinya. Bisa ditimpa fitnah atau ditimpa adabun alim. Fitnah itu kesyirikan, ada juga yang mengartikan fitnah itu adalah al-qatl, pembunuhan, ya. Seperti tadi dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir rahimahullah. Nah. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengutip riwayat lain masih dalam bab yang sama. Qala an Addi bin Hatim annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayata. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقلت له إن لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى qala fatilka ibadatuhum rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu. Diriwayatkan dari Addi bin Hatim, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah menjadikan pendeta-pendetanya dan ahli ibadahnya sebagai Rabb di samping Allah, serta Al-Masih Ibn Maryam. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada ilah yang esa, la ilaha, yaitu tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illa huwa, kecuali dia, subhanahu wa amma yushrikun, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka sekutukan. Setelah mendengar Nabi membaca ayat ini, Addi bin Hatim kemudian berkata kepada Nabi, faqultu lahu inna lasna na'buduhu, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah ahbar, kami tidak menyembah ruhban. Kalau kami menyembah ahbar, pendeta-pendeta, kalau kami menyembah ruhban, ahli ibadah, baru kami layak dikatakan menjadikan mereka semua sebagai Rabb di samping Allah. Sementara di ayat ini yang dibaca oleh Nabi isinya, mereka menjadikan pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, ahli ibadahnya sebagai Rabb di samping Allah. Sahabat Adi menyela. Beliau mengatakan, kami tidak menyembah ahbar, kami tidak menyembah ruhban. Dari sudut pandang mana kami dikatakan menjadikan ahbar dan ruhban sebagai Rabb di samping Allah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu, bukankah ketika ahbar dan ruhban itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Wa yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu, dan bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Faqultu bala, Adi bin Hatim menjawab, iya sih, memang benar. Qala, kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah bentuk menyembah mereka. Jadi bahasa menyembah itu tidak selalu bermakna seseorang sujud di hadapan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gak selalu bermakna begitu. Mengikuti apa yang dihalalkan oleh seseorang padahal Allah mengharamkannya, itu berarti menyembahnya. Mengikuti apa yang diharamkan oleh seseorang padahal Allah menghalalkannya, itu juga termasuk menyembahnya. Nah, makna menyembah yang seperti ini perlu dipahami dengan baik, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk menyembah mereka. Jadi jelas Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah menjadikan ahbar, pendeta-pendeta, warruhban, dan ahli-ahli ibadah itu sebagai rob di samping Allah. Bukan karena mereka menyembahnya, tapi karena apa? Selalu mengikuti apa kata ahbar dan ruhban. Nah, hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan beliau menghasankan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengutip ulang riwayat itu. Kemudian kata beliau, hadal hadithu qadruya min turuqin, hadis ini sudah diriwayatkan dari banyak jalan, banyak jalur periwayatan. Farawahu Ibnu Sa'ad wa Abdu Ibnu Humaid wa Ibnu Al-Mundhir wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa At-Tabrani wa Abu Syaikh wa Ibnu Mardawih wal Baihaqi. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Abdu Ibnu Humaid, Ibnu Mundhir, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Tabrani, Abu Syaikh, Ibnu Mardawih, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi soal kesahihannya. Kemudian qauluhu Adi bin Hatim, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Riwayat yang tadi kita baca disebutkan di situ riwayat dari Adi bin Hatim, ai At-Ta'i al-Mashhur. At-Ta'i al-Mashhur, seorang yang sudah terkenal. Sahabat Nabi. Wa Hatim huwa ibnu Abdullah bin Sa'ad ibnu al-Hashraj. Hatim adalah ibnu Abdullah bin Sa'ad bin Hashraj bi fathil ha, al-mashhur bis sakha wal karam, yang terkenal dermawan. Berehan, tahu berehan? Dermawan, mulia. Qadima Adi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban sanah 9 min al-Hijrah fa aslama wa asha 120 sana. Adi bin Hatim ini dulu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah, kemudian menyatakan keislaman, masuk Islam. Wa asha 120 sana, beliau hidup hingga 120 tahun. Wa fil hadithi dalilun ala anna ta'atal ahbar war ruhban fi ma'siyatillah ibadatun lahum min dunillah. Hadis ini merupakan dalil bahwa menaati ahbar, pendeta, war ruhban, dan rahib-rahib ahli ibadah, kalau pendeta kemudian rahib ahli ibadah, ini identik dengan Yahudi dan Nasrani para pengikutnya, ya kan? Kalau umat Islam ya ulama, ya. Kalau umat Islam ulama disebutnya, kalau pendeta disebutnya ahbar, ulama Yahudi itu ahbar, pendeta. Ulamanya Nasrani, ruhban. Ulamanya kaum muslimin, ya para ulama. Hadis ini, atau dalam hadis ini ada dalil bahwa menaati ahbar dan ruhban dalam bermaksiat kepada Allah adalah merupakan bentuk ibadah kepada mereka di samping Allah. Jadi sama saja, kalau misalnya umat Islam kita, kaum muslimin, menaati ulama, menaati ahlul ilmi dalam bermaksiat kepada Allah, maka telah melakukan ibadah kepada mereka di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minasyirkil akbar alladzi la yaghfiruhu Allah, dan merupakan syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak main-main, ya, sangat membahayakan. Nah, liqaulihi ta'ala fi akhiril ayah, dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Kalau di awal ayat kan, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Di dalam mereka diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada ilah yang esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Maha Suci Dia Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka sekutukan. Wa nadhiru dzalika qauluhu ta'ala, yang mirip dengan ayat itu adalah firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudzkarismullah alaihi wa innahu lafisqun wa innasyayatin la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Janganlah kalian memakan daging sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya, karena sesungguhnya itu merupakan kefasikan. Dan sesungguhnya setan itu membisikkan kepada wali-walinya, kepada penolong-penolongnya, untuk mendebat kalian. Ya, wali-wali setan ya ulama su, ulama yang jahat, ya, mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum, kalau kalian taati mereka, innakum la musyrikun, maka kalian jadi golongan musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla. Wa hadza qad waqa'a fihi katsirun minan nas ma'a man qalladuhum. Yang seperti ini terjadi menimpa banyak orang kepada yang diikutinya. Ya. Yang diikuti oleh orang awam adalah ulama. Ya. Banyak yang menjadikan ulama sebagai segala-galanya. Yang penting apa kata ulama. Kata ulama halal, diikuti halal, padahal haram. Kata ulama haram, diikuti haram, padahal halal. Ini banyak terjadi, menimpa banyak orang. Li'adami i'tibarihim ad-dalil idza khalafa al-muqallad. Karena mereka tidak melihat dalil ketika dalil itu menyelisihi yang diikutinya. Jadi hujahnya itu pokoknya alim ini enggak mungkin salah, ya. Sekalipun sudah ada dalil yang menunjukkan bahwa dia salah, tapi tetap diikuti. Wa huwa min hadza asyirk. Ini merupakan jenis kesyirikan. Ini merupakan jenis kesyirikan. Jadi kesyirikan itu tidak mesti bentuknya atau gambarannya seseorang menyembah berhala, ya, sujud di depan patung, meminta-minta di hadapan batu besar, di hadapan pohon besar, itu sih jelas kesyirikan. Tapi ini, menaati sosok yang dianggap ulama, sementara dalil menyelisihinya, itu masuk dalam kategori apa? Syirik. Kenapa? Karena telah menjadikannya sebagai Rabb di samping Allah Azza wa Jalla. Masalahnya banyak yang belum sampai ke pemahaman ini. Bukan berarti kita tidak boleh mengikuti ulama. Justru di awal sudah kita sampaikan bahwa para ulama itu adalah sosok yang patut untuk diikuti. Apa yang mereka tulis dalam kitab-kitab itu patut kita jadikan sebagai rujukan untuk membantu memahami Quran dan Sunnah. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika dalil menyelisihi para ulama. Nah ini, di sini ujiannya, apakah kita akan tetap mengikuti ulama atau kita akan kembali kepada apa? Dalil. Kalau mau jujur, semua ulama menyarankan kita untuk ikut dalil. Sudah kita baca pernyataan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Semuanya mengatakan kalau ada pendapatku, apa yang aku ucapkan menyelisihi Quran Sunnah, menyelisihi dalil, maka ikuti dalil. Tinggalkan ucapanku. Kan begitu. Seperti ini kalau kita mau jujur mengikuti siapa? Ulama. Yang jadi masalah banyak yang tidak jujur mengikuti ulama. Ya. Apa kata ulama diambil mentah-mentah tanpa melihat benar atau salah, atau bahkan sudah tahu salah tetap diambil. Ini yang repot. Ya. Nah. Hati-hati, ini jenis kesyirikan. Ya. Qala wa minhum man yaghlu fi dhalika wa ya'taqidu anna al-akhdha bid-dalil wal hala hadhihi yukrah aw yuhram. Fa'adumat al-fitnatu. Bahkan di antara manusia ada yang cenderung ekstrim, ulu, wa ya'taqid dan meyakini bahwa mengambil dalil itu dimakruhkan hukumnya. Mengambil dalil itu diharamkan. Ada yang sampai pada tingkatan seperti itu. Fa'adumat al-fitnatu, maka fitnah menjadi semakin apa? Besar. Bahaya kan kalau yang seperti ini tertanam di masyarakat awam. Masyarakat awam yang mau ngamalkan dalil jadi ngarengkog, sieun, takut makruh, takut apa? Haram, waliyadzubillah. Bahaya. Ya. Wa yaqul hum a'lamu minna bil adillah, bahkan ada yang mengatakan bahwa para ulama itu lebih tahu daripada kita soal dalil. Satu sisi benar. Tapi di sisi lain itu mengakibatkan tidak mau mengambil apa? Dalil. Wa la ya'khud bid dalil illa al mujtahid. Nah ini, enggak boleh ada yang mengambil dalil, mengamalkan dalil kecuali seorang mujtahid. Ini kan bahaya. Nah, saya kan awam. Ya, ikuti saja apa kata seseorang yang ditokohkan. Ini salah besar. Kalau kita baca, buka buku, dapat dalil, udah amalkan. Nah. Jadikan perkataan para ulama itu sebagai sesuatu yang bisa membantu untuk memahaminya. Kalau ternyata orang yang kita ikuti malah menolak dalil ini, tidak mau mengamalkan dalil ini, ya tinggalkan. Jangan kemudian, wah dia kan lebih tahu tentang dalil, dia mujtahid. Ini berbahaya. Ya. Warubama tafawwahu bidzami man ya'mal biddalil, dan terkadang banyak orang yang kemudian berbicara mencela orang yang mengamalkan dalil. Mencela orang yang mengamalkan dalil. Dianggapnya tidak relevan dengan zaman sekarang, celana kok di atas mata kaki kumaha sih? gitu ya. Sholat kok harus rapat-rapat, gimana sih? Sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Bisa jadi ada orang yang kakinya cacat, kalau seandainya celananya di atas mata kaki, loh kelihatan kan, kasihan. Dengan dalil, dengan akal, ya. Repot kalau sudah ada orang yang mencela siapa saja yang mengamalkan apa? Dalil. Wala raiba anna hadza min ghurbatil Islam. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, tidak ragu lagi ini sebagai gambaran asingnya ajaran Islam dewasa ini. Asing ajaran Islam, artinya banyak orang yang tidak tahu ajaran agamanya sendiri. Kama qala syaikhuna rahimahullah fil masail. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh kami rahimahullah dalam Al-Masail, Syekh Muhammad, fataghayyarat al-ahwalu wa alat ila hadhihi al-ghayah, fasarat indal akthar ibadatul ruhbani hiya afdalul a'mal, wa yusammunaha wilayatan, wa ibadatul ahbari hiya al-ilmu wal-fiqhu. Fataghayyarat al-ahwal. Kondisi telah benar-benar berubah hingga pada titik ini. Fasarat, akibatnya di sisi kebanyakan orang peribadatan kepada ruhban adalah amalan yang paling utama. Mereka menyebutnya sebagai wilayah. Wa ibadatul ahbar, dan peribadatan kepada ahbar adalah merupakan ilmu dan fikih yang sesungguhnya. Jadi sekarang ini banyak orang yang mengatakan kalau mengikuti ulama itu amalan yang paling afdol. Mengikuti ulama itu merupakan ilmu dan fikih atau pemahaman yang sebenarnya, sehingga tidak mau mengambil dalil, tidak mau mengamalkan dalil. Thumma taghayyarat al-hal ila anna ila an ubida man laysa min as-salihin wa ubida bil ma'na ats-tsani man huwa min al-jahilin. Kemudian taghayyarat al-hal, kondisi semakin berubah lagi hingga sampai pada tingkatan diibadahi, disembah, diibadahi orang yang sebenarnya tidak termasuk soleh, ya. Disembah orang yang sebenarnya bodoh, diikuti orang yang jahat, dianggap sebagai ulama orang yang jahat, ya. Diikuti orang yang bodoh, dianggap sebagai ulama orang yang bodoh. Waliyahubillah. Nah, inilah sekali lagi bukti bahwa Islam nampak asing di masa sekarang. Qala wa amma ta'atul umara wa mutaba'atuhum fima yukhalifu ma syara'ahu Allah wa rasuluh faqad ammat biha al-balwa qadiman wa hadithan fi aktsaril wulati ba'dal khulafa'i ar-rasyidin wa halu majarra. Sementara ketaatan kepada para umara dan mengikuti umara dalam hal yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, maka ini sesuatu yang sudah populer dulu dan sekarang, terjadi pada banyak pemimpin, banyak umara setelah khulafa ar-rasyidin dan seterusnya. Berganti generasi, setiap generasi ada yang menjadi pimpinannya, kemudian banyak yang mengikuti pimpinannya, taat kepada pimpinannya dalam perkara yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya. Terus terjadi semenjak selesainya masa khulafa ar-rasyidun. Waqad qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Jika mereka tidak menyambut seruanmu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa atau tidak ada lagi yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Qala wa an Ziyad bin Hudair, Syekh Abdurrahman bin Hasan di akhir uraiannya mengutip sebuah riwayat dari Ziyad bin Hudair. Qala an Ziyad bin Hudair qala qala li Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hal ta'rif ma yahdimul Islam? Qultu la. Qala yahdimuhu zalatul 'alim wa jidalul munafiqi bil Qur'an wa hukmul a'immah al mudhillin. Rawahu Ad-Darimi. Kata Ziyad bin Hudair, Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepadaku, apakah kamu tahu apa yang dapat menghancurkan Islam? Kata Ziyad bin Hudair, enggak tahu. Kata Umar, yang dapat menghancurkan Islam itu adalah zallatul alim, kesalahan, penyimpangan yang ada pada diri seorang alim. Bahaya kalau seorang yang dianggap alim kemudian menyimpang. Ini bisa menyebabkan hancurnya Islam. Kemudian jidalul munafik bil Quran, jidalnya seorang munafik dengan ayat-ayat Allah. Kalau dengan bahasa lain, munafik alimul lisan, seorang munafik yang pandai berbicara, pandai mengeluarkan dalil, pandai mengeluarkan dalil, berdalil dengan Al-Quran. Tapi dia munafik, bukan orang yang jujur, bukan orang yang benar-benar mengamalkan dalil. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah hukum yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Rawahu Ad-Darimi. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk kepada kebenaran dan selalu condong kepada kebenaran. Selesai bab ini, insyaallah nanti pertemuan lainnya kita akan masuk di bab yang baru. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala alamin.